بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada ad-darsul awal pelajar yang pertama terakhir sampai pada tamrin yang keenam as-sadis terkait dengan inna, ya, hukum-hukum atau amalan dari inna. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan sebelumnya. Tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang berikutnya, sabi'an yang ketujuh. Ta'ammalil misalaini, perhatikan dua contoh ini. Summa kawin jumalan mislahuma, kemudian buatlah kalimat-kalimat mislahuma, semisal keduanya, semisal kedua contoh tersebut. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini. Nanti disediakan kata-kata dalam tiap nomor, dari kata-kata tersebut dibuat kalimat sebagaimana pada contoh tersebut. Al-misalul awwalu, contoh yang pertama. Minal hindi anta, am min Pakistana, ya, jumlah istifhamiyah, kalimat tanya, pertanyaan, ya, ditandai dengan tanda istifham di akhir. Ya, kemudian pada awal kalimat ini diawali dengan ada tulis istifham, kata untuk istifham, untuk bertanya. Yakni apa? Hamzah istifham. Hamzah tul istifham. Hamzah yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Jadi istifham, al-istifhamu atau istifham, ini bertanya, meminta keterangan, meminta penjelasan. Nah, tadi pada awal kalimat ini diawali oleh hamzah, aminal hindi, ada hamzah di awal, yang diucapkan, dilafadkan a tadi, ya, hamzahnya di fathah. Ini adalah hamzah istifham. Jadi hamzah ini digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Kemudian sesudah hamzah tersebut, berselang beberapa kata, itu nanti disertai dengan kata am. A minal hindi anta, am min Pakistana. Jadi perhatikan nanti tentang hamzah istifham, kemudian sesudahnya, selang beberapa kata, ada am. Ini artinya, apakah dari India engkau? Apakah engkau dari India? Ataukah am? Ataukah min Pakistana, dari Pakistan? Jadi menanyakan sesuatu, yang apa, menunjukkan pilihan antara yang sebelum am dan yang sesudah am, mana yang benar, mana yang lebih tepat. Aminal hindi anta, apakah engkau dari India? Am min Pakistana, ataukah dari Pakistan? Makna dari kalimat ini, dengan adanya hamzah istifham di awal dan diikuti oleh am, Al-misal tsani, contoh yang kedua. A. Tabibun anta am muhandisun? Apakah engkau dokter? Apakah dokter engkau ini? Am muhandisun, apakah muhandis, apakah insinyur? Apakah kamu seorang dokter? Apakah seorang insinyur? Sama sebagaimana contoh yang pertama tadi. Kalimat yang kedua diawali dengan hamzah istifham, kemudian diikuti oleh am. Ya, ini. Dan tadi secara makna atau arti sudah disampaikan. Ya, jadi di situ hamzah tadi disebut dengan hamzah istifham, ya, yakni digunakan untuk bertanya, menanyakan sesuatu. Ya, kemudian disertai dengan am. Ya, maka hamzah istifham tersebut menanyakan sesuatu, manakah yang lebih benar, manakah yang lebih tepat yang disebutkan sebelum am ataukah yang disebutkan sesudah am, sehingga nanti jawabannya memilih yang sebelum am ataukah yang sesudah am. Misalnya dari contoh yang pertama tadi dijawab ana minal hindi, atau kalau dia berasal dari Pakistan ya dia menjawabnya ana min Pakistana. Jadi memilih antara memilih salah satu dari dua jawaban yang disebutkan, sesebelum am atau yang sesudah am. Dari contoh yang nomor dua misalnya atabibun anta am muhandisun, kalau yang ditanya dia ternyata seorang insinyur, maka dijawab, dia menjawab apa? Ana muhandisun. Dipilih yang muhandis, yang sesuai dengan keadaan dia, seorang insinyur. Atau kalau memang dia seorang dokter, ya dia menjawab dengan apa? Yang pertama, ana tabibun. Jadi am di sini fungsinya am yang terletak sesudah hamzah istifham dalam contoh-contoh ini fungsinya apa? Litakhyir, untuk memilih. Litakhyir, untuk memilih. Memilih yang disebutkan sebelum am atau yang disebutkan sesudah am. Memilih salah satu dari dua itu, yang disebutkan sebelum am ataukah yang sesudah am. Ini faedah atau fungsi dari am. Dan am ini termasuk huruf ataf. Termasuk huruf ataf. Sebagaimana au ya, ataupun wau ya, ataupun huruf-huruf ataf yang lainnya, am ini termasuk huruf ataf, harful atfi, huruf ataf. Dan biasanya penggunaan am ini terletak sesudah hamzah istifham. Penggunaan am ini biasanya atau salah satu tempatnya ini adalah dia digunakan sesudah hamzah istifham. Kemudian penerapan pada kata-kata yang disediakan berikutnya dari nomor 1 sampai 10 nanti. Sebagai contoh yang nomor 1 disebutkan beberapa kata di sini, anta, kemudian mujtahidun, kemudian kaslanu. Ada 3 kata disediakan untuk dibentuk sebagaimana contoh yang ditunjukkan pada untuk dibentuk menjadi kalimat sebagaimana contoh yang ditunjukkan tadi. Dengan hamzah istifham dan disertai oleh am dengan susunan seperti contoh tersebut. Dari yang disediakan pada nomor 1, anta mujtahidun dan kaslanu, maka kalimatnya menjadi a mujtahidun anta am kaslanu. Jadi letaknya dibalik ya. Kalau yang disebutkan anta kemudian baru mujtahidun, tapi ketika disusun dalam kalimat seperti contoh dibalik, a mujtahidun anta. Jadi yang mujtahidun didahulukan dulu. yang mujtahidun, yang mujtahidun didahulukan, kemudian baru anta. Sesuai contoh. Walaupun sebenarnya boleh anta dulu juga boleh. A anta mujtahidun, a anta tabibun, a anta minal hindi, dari contoh yang tadi boleh. Anta dahulu baru minal hindi, atau anta a anta tabibun, itu boleh. Tapi di sini dibalik. Ini boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Sesuai dengan mana yang lebih di apa ditekankan atau mana yang lebih diutamakan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian baru disebutkan am yang diikuti dengan kata yang kedua. Sehingga tadi kalimatnya a mujtahidun anta am kaslanu. Apakah engkau ini rajin ataukah malas? Ini. Contoh yang kedua disebutkan hiya asinu al-yabanu. Asinu Cina, al-yabanu Jepang. Ini berarti menunjukkan atau terkait dengan asalnya. Maka nanti ditambahkan min terlebih dahulu sebagaimana pada contoh yang pertama. Menjadi a min asini hiya am min al-yabani. A min asini hiya am min al-yabani. Apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Ini. Yang berikutnya dicoba. A tobi batun anti am mumaridotun. Mumaridotun. Mumaridotun. Iya. A tobi batun anti am mumaridotun. Artinya? Apakah engkau seorang dokter wanita atau perawat wanita? Iya. Apakah engkau seorang dokter ataukah seorang perawat? Ya, ditujukan pada seorang perempuan pertanyaan ini. Baik. Berikutnya. A nasoro hum ya am yahudun. Ya. A nasoro hum am yahudun. Ya. Am nasoro hum am yahudun. Ya. Artinya? Apakah engkau hum? Hum apa? Apakah, mereka. Apakah mereka Nasrani ataukah Yahudi? Iya. Berikutnya. Masjidun hadza am madrasatun. Iya. Masjidun hadza am madrasatun, artinya apakah itu masjid? Ini. Ini masjid. Apakah atau madrasah? Ya, apakah ini masjid ataukah madrasah? Berikutnya. Ah, saya Rasul Mudiri Ali. Saya Rasul Mudarisi. Ya. Ah, saya Rasul Mudiri Hadihi. Saya Rasul Mudarisi. Artinya? Ah, ini mobil kepala sekolah, kata mobilnya mudaris guru. Iya. Berikutnya. A mutasawwifun anta am ajabun. Iya. Apakah engkau sudah menikah atau masih lajang? Iya, masih lajang, masih bujang. A mutasawwifun anta am ajabun. Berikutnya. Akhalatuka hunna. Ya. Amatuka. Ya. Akhalatuka hunna amatuka. Artinya apa? Khalah itu jamak dari khalatun, apa? Bibi dari pria ibu, dari jalur ibu. Kemudian amma tuka jamak dari ammatun, bibi dari pihak ayah. Ya, jadi mereka ada beberapa perempuan ya yang sudah dewasa, sudah agak tua ya, lebih tua. Ya, ada beberapa perempuan, kemudian ditanyakan mereka itu apakah bibi dari pihak ibu ataukah bibi dari pihak ayah. Berikutnya apa sih min kami menjadi karena dua kiran min irona ya min bagitana huwa am min irona yang terakhir a qaribun baituka am ba'idun itu dulu ya nanti dilanjutkan wallahu a'lam subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd insyaallah melanjutkan pelajarannya dari pembahasan tadi mungkin ada yang ditanyakan ambil diganti au bisa nah untuk au ini dari sisi makna ini hampir sama dengan am atau di antara maknanya au itu sama dengan am hanya saja penggunaannya itu nanti berbeda ya. Kalau dari sisi makna tadi am maupun au ini di antara maknanya digunakan untuk takhir, untuk memilih. Memilih salah satu dari yang disebutkan, apakah yang sebelumnya, sebelum am, atau sebelum au, ataukah yang sesudahnya, sesudah am, ataukah yang sesudah au. Itu memilih salah satu dari keduanya. Ini makna takhir. Am bisa bermakna takhir dan au juga di antara maknanya adalah makna takhir tersebut. Ya, jadi ada kesamaan di situ, tetapi ada pula perbedaan antara am dengan au, yakni penggunaannya, ya, letaknya untuk am, ya, sebagaimana dicontohkan di sini, am itu digunakan dalam jumlah istifhamiyah, yakni am itu terletak sesudah hamzah istifham, ya. Atau sesudah kata sawaun, ya. Jadi penggunaan am ini yang banyak digunakan yang apa kebanyakan yang dominan pada dua tempat yang pertama tadi am digunakan setelah hamzah istifham kemudian yang kedua am ini digunakan sesudah kata sawaun ya, sawaun ya, seperti ditunjukkan dalam ayat di awal surah al-baqarah ayat yang ke 6 atau 7 ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan am. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, itu terletak sesudah kata sawa'un. Di awalnya disebutkan kata ini, sawa'un. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi ini penggunaan am pada tempat yang lain. Dan ini yang dijumpai, yang ditemukan, yang banyak pada dua tempat ini untuk am. Yang pertama sesudah hamzah istifham, yang kedua sesudah kata sawaun. Adapun au ini digunakan selain pada istifham. Artinya apa? Kalau hamzah istifham itu yang mengikutinya adalah am. Bukan au. Jadi tidak bisa digunakan au kalau terletak sesudah hamzah istifham. Walaupun maknanya sama, fungsinya sama untuk takhir. Tetapi kalau terletak sesudah hamzah istifham, maka yang digunakan adalah am, bukan au. Ya, tidak boleh mengatakan am amina al-tabibun anta au muhandisun. Dalam istifham ini tidak demikian, tidak boleh. Harus menggunakan am. Karena apa? diawali oleh hamzah istifham. Nah, au berarti selain dari itu. Artinya untuk au ini digunakan pada kalimat secara umum yang bukan istifham, tidak terletak sesudah hamzah istifham. Jadi pada jumlah khobariyah, kalimat-kalimat yang memberikan khobar, memberikan berita, kalimat berita semacam itu, yang nanti diantara maknanya adalah makna takhir, untuk memilih. Misalnya, ya banyak contoh. Misalnya, akaltu al-inaba au at-tamra. Aku makan anggur atau makan kurma. Akaltu al-inaba au at-tamra. Au at-tamra. Ini itu dengan au, karena itu bukan istifham, ya, tidak terletak sesudah hamzah istifham, sehingga yang digunakan adalah au untuk mana takhir, untuk memilih. Akul atau nakulu, ya, dengan fi'il mubarak, misalnya nakulu atau kul, makanlah kul al-inaba au at-tamra au at-tamra, makanlah anggur itu atau kurma itu. Disuruh memilih mau makan anggur atau mau makan kurma, memilih, ya, dengan au, dan itu tidak terletak sesudah hamzah istifham. Ini digunakan au ini. Jadi berbeda penggunaannya dalam kalimat itu, masing-masing mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ini. Padahal secara makna tadi ada kemiripan, ada kesamaan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya. Saminan yang ke-8. Ta'ammalil amtsilatal atiyata, ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li zu, ya, pada kata zu. Ya. Perhatikan kata zu, ya, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan lafaznya dan juga maknanya. Jadi selalu, ya, dalam bahasa, terkhusus di sini bahasa Arab, ya, perhatikan lafaz dan makna. Fungsinya, faedahnya. Kemudian bagaimana bentuk kata tersebut, lafaznya bagaimana? Letak dalam kalimat bagaimana itu. Contoh yang pertama, mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudir kita, ya, kepala sekolah kita, zu qamatin tawilatin, mempunyai apa, perawakan yang tinggi. Qamatin, qamah itu perawakan, apa, postur, postur tubuh. Ya, perawakan yang tinggi. Ini zu qamatin, ya, mempunyai perawakan. Ya. Contoh yang kedua, hadza daftaru zu waraqin musaffarin. Buku tulis ini mempunyai kertas yang bergaris. Ya, kalau diartikan harfiah, ya, semacam itu, zu waraqin musaffarin, mempunyai kertas yang bergaris. Ya, buku tulis ini kertasnya bergaris. Ya, kalau terjemah secara makna seperti itu. Tapi kalau secara harfi asalnya zu waraqin, mempunyai kertas. Ya, memiliki kertas yang bergaris. Ya, musabbar yang bergaris. Salisan yang ketiga, Ahmadu walibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad, ya, seorang pelajar, ya, walibun, seorang pelajar, zu ilmin wa khuluqin, mempunyai ilmu dan akhlak. Jadi makna zu ilmin, mempunyai ilmu, kemudian diatafkan dengan wawu wa khuluqin, maksudnya atau maknanya zu khuluqin. Jadi diatafkan dengan wawu untuk meringkas. Jadi asalnya zu ilmin wa zu khuluqin, ya, kemudian diataskan dengan wawu, cukup disebutkan satu kali zu-nya di awal, zu ilmin wa khuluqin, ya, mempunyai ilmu dan akhlak, berilmu dan berakhlak. Rabi'an yang keempat, hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Baju ini memiliki lengan yang pendek. Dzu kummin qasirin, memiliki lengan yang pendek, berlengan pendek. Wa dzaka dzu kummin tawilin, dan yang itu, baju yang itu, dzu kummin tawilin, berlengan panjang, memiliki lengan yang panjang. Ya, zu kummin. Khamisan yang kelima, al-masjidu alladhi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kampung kami, fi hayyina, di kampung kami, zu manaratin wahidatin, memiliki satu menara. Ya, zu manaratin wahidatin, memiliki satu menara. Perhatikan tadi pada kata zu, ya, dari sisi makna, sebagaimana disebutkan, dicontohkan tadi, ya, dan diperhatikan dalam arti, dalam terjemahan. Jadi makna dari zu, ya, kalau terjemahannya tadi apa? Memiliki, mempunyai, atau ber, ya, dalam bahasa Indonesia dengan kata sam, apa, kata depan ber, ya, bermakna memiliki, mempunyai. Ya, itu dalam bahasa Arab, zu ini disebut, ya, bermakna sahib, ya, sahibun. Ya, jadi sahibun itu yang memiliki, yang mempunyai. Ya, sahibul bait. Ya, kalau dikatakan misalkan, ya, sahibul bait berarti apa? Pemilik rumah, yang memiliki rumah, tuan rumah. Ya, sahibul bait. Ini. Jadi makna sahib, sahibun, ini makna dari zu, ya, yang memiliki, yang mempunyai. Nah, kemudian penggunaan dalam kalimat zu ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa satu kata zu ini berdiri sendiri, ya. Misalkan mudiruna zu, titik, tidak bisa. Hadzal daftaru zu, hanya seperti itu juga tidak bisa. Tidak bisa zu, dia berdiri sendiri. Harus disertai dengan apa? Mudhaf ilaih dari zu tersebut. Ya. Karena tadi secara makna menunjukkan mempunyai sesuatu, tentunya dikaitkan dengan sesuatu yang dipunyai tadi. Ya. Memiliki sesuatu. Zu, apa? Zu almin, memiliki ilmu. Ya. Maka harus disertai dengan sesuatu yang dikaitkan tadi. Sehingga dalam penggunaan zu ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disertai dengan mudhaf ilaih dari zu tersebut. Ya, jadi secara apa? Bahasa ini disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ya, adapun secara makna tadi disertai dengan sesuatu yang dimiliki apa? Sesuatu yang dimiliki. Ilmu yang dimiliki misalnya berarti zu almin. Ya. Qamah tadi, perawakan yang dimiliki, berarti dhu qamatin. Jadi diidofahkan pada sesuatu yang dimiliki. Nah. Sehingga tadi sesuatu tersebut kemudian menjadi mudhaf ilaih dari dhu. Ini. Jadi penggunaannya dhu disertai dengan mudhaf ilaih. Dan sebagaimana hukum pada mudhaf ilaih, ya, yang sudah dipelajari pada jilid pertama terdahulu, maka lafaz atau isim yang menjadi mudhaf ilaih itu keadaannya apa? Majrur. Ya, mudhaf ilaih itu majrur dengan tanda asli dengan kasrah. Tadi ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut, dzu qamatin, dzu waraqin, dzu ilmin, dzu khuluqin, dzu kummin, dzu manaratin, ya, itu mudhaf ilaihnya qamatin, waraqin, dan seterusnya itu majrur dengan tanda kasrah sebagai mudhaf ilaih dari dzu tersebut. Ya, berarti dzu menjadi mudhaf. ya, dzu menjadi mudhaf, kemudian isim sesudahnya adalah mudhaf ilaih dari dzu tersebut. Dan sebenarnya yang menjadi mudhaf ilaih ini tidak harus nakirah, ya, bisa pula ma'rifah. Ya. Yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini mudhaf ilaihnya nakirah, ya, qamatin, waraqin, ya, dengan tanwin, ini bentuk yang nakirah. Tetapi sebenarnya dzu atau mudhaf ilaih dari dzu itu nanti bisa bentuknya, jenisnya ma'rifah, ya, bisa menggunakan bentuk yang ma'rifah, ya, seperti dzunnurain, ya, julukan pada julukan terhadap sahabat Utsman ibn Affan, dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya, nah, ini an-nurain, ma'rifah dengan alif lam, ya, dzu an-nurain atau dzul qarnain, yas'alunaka an dzul qarnain, dzul qarnain di surah Al-Kahf, ya, di sana disebutkan dzul qarnain yang mempunyai dua tanduk, ini al qarnain, ini ma'rifah dengan alif lam, ya, ataupun yang lainnya. Yang jelas mudhaf ilaih dari dzu bisa nakirah, bisa ma'rifah, sesuai dengan makna yang diperlukan, makna yang dibutuhkan. Ini tentang dzu, ya, bermakna sahib, ya, kemudian penggunaannya, ya, harus disertai dengan mudhaf ilaih. Kemudian yang terkait dengan ini, pada tamrin yang berikutnya, tasian yang ke-9, ini masih terkait dengan dzu, iqra'il amtilata, bacalah contoh-contoh ini, summa hawwilil jumlata, summa hawwilil jumlatal atiyata, kemudian ubahlah kalimat berikutnya, mislaha, seperti contoh-contoh tersebut. Perhatikan di sini, ada 4 contoh, ya, yang hamzah, yang A, hadza talibu dzu khuluqin, ya, siswa ini, ya, mempunyai akhlak, siswa ini berakhlak, ya, dan tentunya yang dimaksud mafhum akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, walaupun tidak disebutkan sifatnya dzu khuluqin, tapi bisa difahami insyaallah ini yang dimaksud akhlak yang baik. Jadi berakhlak, berakhlak baik, ya, mafhumnya, maknanya demikian, ya, tapi yang jelas di sini terkait dengan dzu tadi, ya, dia menunjukkan makna sahih, ya, kemudian disertai dengan mudhaf ilaihnya, ya, dalam contoh ini adalah khuluqin, ini mudhaf ilaih dari dzu. Dan dzu ini dikaitkan, ya, dengan sesuatu yang ditunjukkan tadi, yakni pada mubtada, ya, pada awal kalimat ini disebutkan tadi hadzat talibu, jadi menunjuk, mengisyaratkan pada seorang siswa, ada satu orang siswa, ya, laki-laki, hadza at-talibu, ini mufrad kemudian muzakkar, dilihat dari jumlahnya satu orang, ya, atau mufrad, kemudian dilihat dari jenisnya at-talibu atau hadza, ini untuk muzakkar, ya. Jadi ada satu orang siswa laki-laki, maka lafaz dzu yang digunakan untuk menunjuk pada at-talibu, pada hadza at-talibu, adalah lafaz asalnya, yaitu dzu itu tadi, dzu khuluqin. Berarti tadi dzu ini tadi digunakan untuk mufrad mudzakkar, ya, menambahkan keterangan penjelasan dari sebelumnya. Maksudnya tadi dzu bermakna sahib, kemudian disertai mudhaf ilaih, kemudian lafaz dzu ini khusus untuk mufrad mudzakkar. Berarti nanti untuk yang lainnya ada perbedaan, ada perubahan pada lafaz dzu tersebut, menyesuaikan. Perhatikan pada contoh yang ba, yang b, haula itullabu dzau khuluqin, ya, para siswa ini, jamak haula'i, isim isyarah untuk jamak, at-tullabu jamak, jamak mudzakkar. Ya, berarti di sini untuk jamak mudzakkar. Maka zu berubah menjadi zawu khuluqin. Ya, lafaz zu berubah menjadi zawu. Berarti di sini untuk jamak mudzakkar lafaznya berubah menjadi zawu. Ini. Kaidah yang sebelumnya tetap berlaku. Artinya apa? Zawu bermakna sahib. Ya, atau kalau jamak ya ashab. Ya. Sahib itu mufrad ya, jamaknya ashabun. Ya. Makna ya, yang mempunyai, yang memiliki. Kemudian diikuti mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaihnya tetap mufrad karena tidak terpengaruh, tidak terkait dengan perubahan tersebut. Sehingga mudhaf ilaih di sini tetap dengan khulufin, tetap dengan yang mufrad. Karena tidak terpengaruh. Yang terpengaruh adalah pada mudhafnya. Ya, menyesuaikan dengan mubtada'nya tadi. Jadi zawu ini yang digunakan untuk jamak mudzakkar. Kemudian contoh yang jim, yang c. Hadhihi talibatu. Hadhihi talibatu, siswi ini. Nah, di sini digunakan untuk menunjuk siswi, seorang siswi, satu orang, kemudian siswi muannas. Jadi mufrad muannas, maka lafaz dzu berubah menyesuaikan menjadi dzatu khuluqin. Ya, jadi untuk mufrad muannas lafaznya berubah menjadi dzatu. Ya. Ini yang digunakan untuk mufrad muannas. Hadhihi thalibatu dzatu khuluqin. Siswi ini berakhlak baik. Kemudian contoh yang berikutnya yang dal, yang di haula'i thalibatu. Ya, haula'i thalibatu. Para siswi ini. Haula'i itu isyarat untuk jamak. Thalibatu jamak muannas. Berarti di sini untuk jamak muannas, untuk menunjukkan sesuatu yang jamak dan muannas. Maka lafaz dzu juga kemudian berubah menjadi zawatu khuluqin. Jadi du untuk jamak muannas lafadznya adalah zawatu. Ini haula'i talibatu zawatu khuluqin. Para siswi ini berakhlak baik. Jadi lafadz du ini nanti menyesuaikan pada jenis dan jumlahnya. Mudzakkar muannas ataupun pada mufrad tasniyah maupun jamak. Ya. Mufrad yang jumlahnya satu, dzu ataupun dzatu untuk muannatsnya. Kemudian jamak, dzawu untuk yang mudzakkar dan dzawatu untuk yang muannats. Ya. Dan tetap kaidah yang awal tadi tetap berlaku, ya, yakni dia disertai dengan mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih, kalau dia tidak terkait secara makna, maka lafadznya juga tidak berubah. Tetap dengan lafadz khuluqin. Zu khuluqin. Zawu khuluqin. Zatu khuluqin. Zawatu khuluqin. Ini, jadi yang berubah, yang menyesuaikan, hanya mudhafnya saja. Kemudian contoh atau kalimat yang berikutnya, yang pertama, hadzar rajulu. Zu malin katsirin. Ya, di sini hadzar rajulu kemudian zu malin katsirin sesuai jenis dan jumlahnya mufrad muzakkar, maka lafaz zu yang digunakan. Kemudian kalimat yang kedua berubah menjadi apa berarti? Jamaknya. Tetap yang muzakkar kemudian diubah menjadi jamak. Menjadi bagaimana? Haula'i rijalu zawu malin katsirin. Ya, kalimat yang kedua menjadi haula'i rijalu zawu malin katsirin. Untuk yang jamak mudzakkar. Kemudian kalimat yang ketiga untuk mufrad muannats berubah menjadi bagaimana? perempuan ini apa? Hadhihi mar atu hadhil mar atu zatu malin katirin. Ya, hadhil mar'atu, ya, seorang perempuan atau perempuan ini, al mar'atu, ya, hadhil mar'atu zatu malin kafirin. Ini yang mufrad mu'annas. Kemudian yang jamak mu'annas menjadi ha'ula'i, jamaknya apa? Ya, al-mar'ah jamaknya an-nisa. Ini ha'ula'in nisa'u zawatu khuluqin zawatu malin katirin. Ini ha'ula'in nisa'u zawatu malin katirin. Ya, malin katirin, harta yang banyak. Ya, du malin katirin, yang berharta banyak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama, untuk satu orang, dua orang, banyak orang, untuk laki-laki perempuan, lafadznya sama, berilmu, berakhlak, berharta, satu lafadz untuk semuanya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu du disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi. Baik. Untuk yang musanna, ya, karena dalam bahasa Arab ada bentuk tasniyah untuk menunjukkan jumlah dua, lafaz du menjadi apa? Zawa, ya. Zawa, ini yang musanna atau tasniyah, dua orang. Hadzani al-talibani, dua orang pelajar ini, zawa khuluqin, ya, mempunyai akhlak, berakhlak. Ini lafadz yang tasniyah muzakkar, zawa. Untuk yang tasniyah mu'annas apa? Zawata. Assalamualaikum, bukan zawata. Sama kelihatannya ya. Coba nanti diingatkan. Ini untuk yang hutan. Apa yang ingat? Assalamualaikum. Ini zawata panjang ya, dengan alif zawata. Ini yang tasniyah mu'annas, zawata. Ini yang tasniyah, dua orang mu'annas perempuan, lafadznya adalah zawata dengan ta alif ya panjang. Hatani at-talibatani zawata khuluqin, dua siswi ini berakhlak. Ini jadi sebagai penambahan yang musanna atau yang tasniyah, yang dua untuk muzakkar zawa, kemudian untuk yang mu'annas zawata. Ini tentang du, ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tamrin yang asyron yang ke-10. Adakhil la'alla 'ala al-jumal al-atiyati 'ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Masukkan la'alla pada kalimat-kalimat berikut, ya. Ada khil la'alla 'alal jumalil atiyati, masukkan la'alla pada kalimat-kalimat berikut ini ilman, ya, dengan mengetahui bi anna la'alla, bahwasanya la'alla min akhawati inna, termasuk saudara-saudara dari inna. Ya, kalau dikatakan la'alla min akhawati inna, la'alla itu termasuk saudara dari inna, maka la'alla itu beramal dengan amalan inna. Keadaannya sama sebagaimana inna dari sisi amalannya, dari sisi hukumnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kata atau pada kalimat yang sesudahnya itu sama sebagaimana inna. Ya, kemarin inna sudah dibahas dengan perubahan-perubahan semacam itu yang terletak sesudah inna, maka la'alla juga berlaku demikian, sama sebagaimana inna. Hanya saja dari sisi makna itu berbeda. Ya, dari sisi makna, dari sisi arti itu yang berbeda. Kalau inna kemarin disebutkan untuk taukid, untuk penegasan, penguatan makna kalimat. Adapun la'alla ini untuk tarajji. Ya. Jadi makna dari la'alla ini untuk tarajji. Ini. Ini berharap, mengharapkan sesuatu yang baik. Ya, at-tarajji. Ini makna dari la'alla. Ada dua makna sebenarnya, yang satu makna at-taraji, dan yang satunya adalah makna isyfaq. Isyfaq itu cemas atau khawatir, ya, cemas atau khawatir terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, itu al-isyfaq. Jadi la'alla ada dua makna, at-taraji, ya, berharap, mengharapkan sesuatu yang baik, yang bagus. Kemudian makna yang lain adalah makna al-ishfaq, yakni khawatir atau cemas terjadinya sesuatu yang tidak baik. Jadi berlawanan, dua makna ini berlawanan, at-taraji dan ishfaq. Nah, nanti mengetahuinya pada siyaqul kalam, pada konteks kalimatnya, ketika sudah digunakan dalam kalimat, bisa diketahui makna yang ditunjukkan oleh la'alla. Apakah makna taraji ataukah makna ishfaq? Ya, bisa diketahui dari kalimat tersebut. Kalau dalam kalimat menunjukkan sesuatu yang baik, mengarah pada sesuatu yang baik, maka berarti ini makna at-tarji. Adapun kalau dalam kalimat menunjukkan sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik, maka berarti di situ la'alla bermakna isyfaq. Adapun amalannya tadi sebagaimana inna, keadaannya sebagaimana inna, sehingga disesuaikan. Ya, kalau kemarin inna sudah dibahas dengan perubahan, ya, ketika inna masuk pada dhamir, ketika inna kemudian bertemu dengan isim zahir, ya, pada mengubah keadaannya tersebut, maka la'alla juga demikian. Contoh yang pertama, huwa bi khairin, dia baik-baik saja, ya, bi khairin, ya, maknanya baik-baik saja. Ini makna tarji, berharap sesuatu yang baik. Huwa bi khairin. Kemudian dimasuki la'alla. Ingat, kemarin inna bertemu dengan dhamir, huwa menjadi innahu. Ya, innahu. Ketika inna bertemu dengan huwa. Maka ketika la'alla bertemu dengan huwa, sama menjadi la'allahu. Jadi dhamirnya berubah sebagaimana pada inna kemarin. La'alla bertemu huwa menjadi la'allahu, sehingga kalimatnya menjadi la'allahu bi khairin, semoga dia baik-baik saja. Bisa? Satu contoh yang kedua, hum bi khairin, dimasuki la'alla menjadi la'allahum bi khairin, semoga mereka baik-baik saja. Yang berikutnya dicoba, yang ketiga, La'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Ya, dari hiya menjadi la'allaha. Berikutnya. Hunna bi khairin menjadi la'allahunna bi khairin. La'allahunna ya bi khairin. Dari hunna menjadi la'allahunna. Berikutnya. La'allakum bi khairin. Anta. Kafnya di fathah. Anta bi khairin menjadi la'allaka. Ya, la'allaka bi khairin. Baik. Berikutnya antum bi khairin menjadi la'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Ya, la'allakum. Ini banyak dijumpai contoh dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun dan seterusnya. Ini la'allakum. Ya, asalnya antum guna dimasuki oleh la'alla menjadi la'allakum. Ya, berikutnya anti la'allaki bi khairin. La'allaki bi khairin. Berikutnya antunna la'allakunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Baik. Berikutnya ana najihun. La'alli najihun. Ya, la'alli najihun. Ya. Ana kemarin bermaknanya adalah ya. Untuk inna menjadi inni atau innani. Berarti la'ala bisa menjadi la'alli atau bisa pula menjadi la'allani. Sebagaimana inna. Inna ketika bertemu dengan ya mutakallim menjadi innani atau inni. Ya, boleh salah satu dari dua itu. Maka la'alla juga demikian. Boleh mengatakan la'alli. Atau boleh pula mengatakan la'allani. Ya. La'alli najihun. Atau la'allani najihun. Seperti itu. Berikutnya. Nahnu najihuna. La'allana najihuna. Ya. La'allana najihuna. Nanya panjang ya. La'allana najihuna. Baik. Berikutnya. La'allal mudir fi ghurfati. Ya, kalau ism zahir di dahulu inna menjadi mansub. Maka di sini al-mudiru juga kemudian menjadi mansub dengan tanda fathah. Ya, ism dari la'alla menjadi la'allal mudira. Ya, la'allal mudira fi ghurfatihi. Asalnya marfu dengan dhammah al-mudiru fi ghurfatihi. Kemudian dimasuki la'alla, maka berubah menjadi mansub dengan tanda fathah. Menjadi la'allal mudira fi ghurfatihi. Ya. Semoga mudir ada di ruangannya. Ini. Sebagaimana inna yang dibahas sebelumnya. Ya. Berikutnya. La'allal ikhtibaru sahlun. Ya. Al-ikhtibaru sahlun menjadi la'allal ikhtibaru sahlun. Jadi al-ikhtibaru asalnya dhammah ya mubtada ya marfu dengan tanda dhammah kemudian dimasuki la'alla menjadi la'allal ikhtibara berubah menjadi isim dari la'alla mansub dengan tanda fathah. Ya. Jadi kalimat asalnya yang kemarin juga pada inna maupun la'alla di sini kalimat asal adalah jumlah ismiyah ya tersusun dari mubtada dan khobar. Baik itu yang mubtada-nya berupa dhamir ataupun yang isim zahir itu adalah mubtada. Huwa bi khairin, anta bi khairin, huwa anta, dhamir-dhamir ini kedudukannya sebagai mubtada. Al-mudiru fi ghurfatihi, al-ikhtibaru fi sahlun, ini juga al-mudiru al-ikhtibaru sebagai mubtada. Kemudian yang berikutnya adalah khobarnya. Bi khairin najihun ya fi ghurfatihi, ini adalah khobar. Jadi kalimat asal jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Ya. Kemudian dimasuki, didahului oleh inna ataupun saudaranya. Salah satunya adalah la'alla. Ya. Dimasuki inna atau la'alla. Maka berubah. Mubtada ya, tadi berubah keadaannya. Kalau dhamir bentuk dhamirnya berubah, ya, sebagaimana ditunjukkan yang kemarin. Kalau berupa isim zahir, maka i'rabnya atau keadaan akhirnya berubah. Yang semula dhammah atau marfu' berubah menjadi fathah atau mansub. Pengaruh dari inna ataupun dari la'alla tersebut. Dan kedudukannya juga berubah. Kalau semula disebut mubtada dan khobar, ketika sudah dimasuki inna ataupun la'alla, maka berubah menjadi isim inna. Yang semula mubtada kemudian menjadi isim inna, ismu inna atau ismu la'alla. Jadi pada pembahasan la'alla tadi, al-mudira, al-ikhtibara atau dhamir ha, la'allahu, la'allaka, dhamir-dhamir tersebut ataupun isim zahirnya al-mudira, al-ikhtibara, itu nanti kemudian disebut sebagai isim la'alla. Ya, kalau pada inna kemarin isim inna, karena di sini yang mendahului la'alla, maka disebut sebagai isim la'alla. Kemudian bi khairin najihun fi ghurfatihi sahlun, yang semula tadi adalah khobar dari mubtada berubah menjadi khobar dari la'alla. Ini sebagaimana yang kemarin, dari yang semula khobar berubah menjadi khobar inna, maka yang di sini yang semula khobar dari mubtada kemudian berubah menjadi khobar dari la'alla. Ini la'alla, saudara dari inna, maka beramal, berhukum dengan hukum inna. Ada pertanyaan dari ini? Tapi yang al-mu'ti, la'alla kok bisa dihentikan? La'alla al-mu'dira, ya, kenapa? Cuman kok bisa langsung masuk ke... Iya, karena pengaruh dari la'alla sebagaimana inna kemarin, asalnya al-mudiru dengan dhammah, ketika didahului inna atau didahului la'alla, maka huruf akhir dari al-mudiru berubah menjadi fathah, menjadi innal mudira atau menjadi la'allal mudira, seperti itu, karena pengaruh dari inna atau la'alla tersebut. Jadi pada isim zahir, pada selain dhamir, isim secara umum seperti ini, keadaan akhirnya akan berubah kalau didahului inna atau la'alla. Tentunya tadi ketika kedudukannya sebagai mubtada, asalnya sebagai mubtada, al-mudiru, al-ikhtibaru sebagai mubtada dalam kalimat ini, dalam contoh ini, kemudian didahului inna atau la'alla, maka berubah menjadi innal mudira, innal ikhtibara, atau la'allal mudira, la'allal ikhtibara, seperti itu. Ya, kalau ditanya kenapa berubah, ya karena ada inna atau karena ada la'alla, itu. Ada lagi? Dan nanti masih ada beberapa saudara dari inna, mungkin akan disampaikan, dibahas pada beberapa daras yang akan datang. Yang jelas yang sudah dipelajari ini difahami, diusahakan benar-benar faham, benar-benar bisa mengerti, sehingga nanti ketika menambah pelajaran yang berikutnya, ya, ini bisa lebih mudah, ya, insyaallah ta'ala. Dan selalu ya dalam belajar ya selalu memurojaah apa yang sudah pernah dipelajari, yang dulu-dulu, yang awal-awal, ya jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, ya, selalu tetap dipegang, ya dihafalkan, difahami, ya, akan selalu digunakan seterusnya insyaallah. Ini dulu untuk malam ini. Alafum minkum, kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.